Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi jami'il qulubi ala husni mu'amalatih wa mufakkihil arwahi li husnil adabi ma'a hadratih wa salatullahi wa salamuhu ala siratihi min khalkihi wa safwatih Sayyidina wa maulana Muhammadin khalilihi wa habibihi wa safiyyih wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fadilatul mukarram sayyikhuna Buya Yahya atalallahu umrah wa sahalallahu amrah. Para hadirin jamaah muslimin muslimat yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi faqad istakmala haqiqatal iman wa fi riwayatin faqad wajada fihi halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda ila al-kufri kama yakrahu ay yukzafa ila an-nar aw kama qul. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bersabda bahwa tiga hal, barang siapa saja yang memiliki tiga hal tersebut, siapa saja yang tiga hal ini berada dalam diri seseorang, faqad istakmala haqiqatal iman, maka dia telah menyempurnakan hakikat iman. Dalam riwayat lain, faqad wajada halawatal iman, maka dia telah menemukan rasa atau manisnya memiliki iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai melebihi daripada keduanya, maka itulah orang yang telah menemukan hakikatnya iman. Orang yang memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya, maka itulah adalah orang yang telah menyempurnakan hakikatnya iman, orang yang telah menemukan begitu manisnya orang yang diberikan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sering mendengar, diajarkan untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan inilah untuk kita bisa menemukan iman yang sesungguhnya, karena dengan cinta inilah kita akan merasakan manisnya iman yang Allah berikan kepada kita semua. Di bulan yang mulia ini, Rabiul Awal, kita sering menghadiri Maulidun Nabi, perayaan kita bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kita sering mendengar untuk senantiasa mencintai baginda Nabi Muhammad, akan tetapi kita harus tahu buah yang bisa kita ambil dengan kita bahagia dengan baginda Nabi Muhammad itu apa? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dengan kita bahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad? Sebagaimana kita bahagia, kita merayakan adanya Isra Mi'raj, kita bahagia dengan hijrahnya baginda Nabi Muhammad, itu semua harus kita ambil buah di balik kita bergembira atas itu semua. Karena kita tidak hanya jasad kita saja, kita tidak hanya telinga saja kita yang benar, akan tetapi kita harus memasukkan kecintaan itu ada ke dalam hati kita. Begitupun sama orang yang hadir majlis, kita datang bukan hanya dengan jasmani kita, kita bukan datang hanya dengan badan kita, akan tetapi kita datang ke majlis ini adalah dengan badan dan hati kita. Karena ada yang orang datang ke hadir majlis, badannya di sini tapi pikirannya ada di mana? Ada yang di pasar, ada yang di rumah, ada dengan apa? Maka tidak akan bisa masuk. Akan tetapi kita hadir ke tempat-tempat yang mulia adalah zahiran wa batinan. Badannya di sini, tapi juga hatinya, pemikirannya ada di sini. Maka dalam mencintai baginda Muhammad, kita bersenang dari Muhammad, kita ambil samrah baha atau buah daripada kita bahagia dengan baginda Muhammad, dengan kelahiran baginda Muhammad, yang mana Allah telah menunjukkan isyarat kemuliaan dengan adanya lahir baginda Muhammad ini adalah untuk bisa mengurangi kemaksiatan kita, untuk mengurangi kezaliman kita, untuk menambah ibadah kita. Hal ini sudah diisyaratkan pasca sebelum kelahiran baginda Muhammad. Karena sebelum kelahiran baginda Muhammad di zaman itu, di saat itu, banyak kezaliman merajalela, kemaksiatan ada di mana-mana, dilakukan oleh siapa saja, sedikitnya orang yang beribadah, sedikitnya orang yang baik di zaman itu. Maka lahirnya baginda Muhammad adalah untuk menghilangkan, untuk merubah itu semua. Maka sebagaimana kita lakukan saat hari ini, kita mengadakan maulid Nabi untuk mengenalkan, untuk juga kembali, sebagaimana yang terjadi atas kelahiran baginda Muhammad adalah untuk menghilangkan kemaksiatan, menghilangkan kezaliman. Di saat ini juga kita mengadakan maulid Nabi, mengenalkan baginda Nabi Muhammad adalah untuk mengurangi kemaksiatan, menghilangkan kezaliman. Hal ini sebagaimana dikisahkan bahwa sahabat Salman Al-Farisi sebelum beliau masuk Islam, beliau dahulunya adalah agama yang memuja api atau agama Majusi. Lalu setelah itu beliau masuk ke agama Nasrani, datang ke seorang pendeta yang ahli ibadah, rohib, seorang ahli pendeta, ahli ibadah. Lalu dia beribadah dengannya bertahun-tahun. Setelah pendeta ini akan mati, lalu berwasiat kepada Salman Al-Farisi agar setelah beliau mati untuk pergi kepada seorang yang ahli ibadah juga. Maka setelah meninggal, Salman Al-Farisi pun berangkat, datang kepada orang yang ditunjuk oleh gurunya, dan dia adalah seorang pendeta juga. Lalu dia beribadah bersamanya, lalu dia belajar kepadanya. Setelah itu akan mati, lalu Salman Al-Farisi bertanya, "Wahai guruku, wahai pendeta, setelah ini aku pergi kepada siapa lagi? Orang yang seperti engkau, yang ahli ibadah." Lalu ditunjukkan kepada orang ini, "Engkau pergi." Setelah meninggal Salman Al-Farisi, lalu berangkat kepada orang yang ketiga untuk belajar, untuk beribadah bersamanya dengan seorang ahli pendeta. Setelah yang ketiga ini pun akan meninggal, Salman Al-Farisi bertanya, "Wahai pendeta, wahai guruku, setelah ini kepada siapa lagi aku harus pergi?" Gurunya bertanya, menjawab, "La a'lamu ala wajhil hardi man halhu ala hadha." Aku tidak tahu di muka bumi ini orang siapa lagi orangnya yang keadaannya adalah ahli ibadah, orang yang jujur, orang yang baik. Akan tetapi kata pendeta ini, nanti kalau akan muncul di kota Yasrib atau Mekah, ini adalah orang yang menjadi penutup bagi para nabi. Maka carilah engkau ke sana. Setelah itu Salman Al-Farisi, setelah gurunya yang ketiga meninggal, lalu beliau berangkat mendatangi, mencari orang yang ditunjukkan gurunya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan berarti sebelum adanya kelahiran baginda Muhammad, begitu jarangnya, begitu kezaliman banyak. Akan tetapi dengan munculnya, lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tampakkan kemuliaannya. Sebagaimana di malam kelahirannya, Allah tampakkan kemuliaan baginda Muhammad dengan hancurnya berhala-berhala yang ada di kota Mekah, semuanya mereka semuanya hancur dengan sendirinya. Allah tunjukkan, Allah isyaratkan bahwa baginda Nabi Muhammad kelak yang akan menghilangkan para penyembah-penyembah berhala, yang akan merubah penyembah-penyembah berhala. Kita harus pahami berhala bukan hanya patung yang semacam itu. Akan tetapi di dalam hati kita pun ada berhala-berhala. Yang namanya sifat dengki, yang namanya sifat sombong, yang namanya sifat riya, takabur, itu semua adalah berhala-berhala. Maka semuanya harus kita hilangkan dengan kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Dengan kita perayaan maulid Nabi, itulah untuk menghilangkan berhala-berhala. Sebagaimana kelahiran baginda Nabi telah menghilangkan berhala-berhala yang sayang sesungguhnya, maka kelahiran Nabi di saat ini kita rayakan untuk menghilangkan berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Jadi ayyakun Allah, kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada keduanya. Cinta kepada Allah termasuk cinta kepada Rasulullah. Allah telah menjadikan cinta Rasulullah sebagian dari cinta kepada Allah. Maka cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Kalau ada orang yang mencoba memisahkan antara cinta Allah dan Rasulnya, maka ini adalah suatu kekhawatiran orang itu bisa keluar dari iman. Karena Allah itu sendiri yang telah, Rasulullah telah bersabda, ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dari keduanya, Nabi Muhammad tidak bersabda ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba minallahi wa rasulih, min siwallahi wa rasulih. Tetapi mimma siwahuma. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini adalah domir musanna tasniyah, berarti menunjukkan adalah satu, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kita cinta kepada Allah, kalau belum cinta kepada Rasulullah, tidak akan mampu. Kita cinta kepada Rasulullah, tidak cinta kepada Allah, maka belum sempurna. Imannya tidak sempurna sebelum kita mencintai keduanya. Terus bagaimana sekarang untuk menumbuhkan cinta, kalau kita sering diajarkan bagaimana cinta? Baginda Muhammad telah bersabda, adibu auladakum ala salasi khisalin, ajari anakmu tiga hal, hubbi, cinta kepadaku, hubbi ahli baiti, mencintai keluarganya, wa qiraatil Quran. Jadi sudah diajarkan, ada perintah dari baginda Nabi Muhammad untuk mencintai beliau beserta keluarganya. Akan tetapi, bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta? Kita membaca sejarah Nabi itulah termasuk untuk mengetahui sejarah baginda Nabi Muhammad. Ini adalah dari bagaimana beberapa cara untuk mengetahui atau menumbuhkan cinta. Kita mengetahui atau mempelajari bagaimana akhlaknya baginda Nabi Muhammad, bagaimana mukjizatnya Nabi Muhammad, bagaimana keistimewaan baginda Nabi Muhammad. Kita membaca solawat, itu adalah hal-hal yang bisa menumbuhkan cinta untuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah, beliau yang sangat kasih sayang dengan umatnya. Di saat mau meninggal pun beliau adalah yang dipikirkan umatnya. Begitu sakitnya sakaratul maut, beliau merasakan sakit. Ternyata beliau ingin sakit yang dirasakan umatnya semuanya adalah diberikan baginda Nabi Muhammad. Ini adalah kecintaan baginda Nabi Muhammad untuk umatnya. Maka andaikan kita semua berkumpul menyatukan cinta kita untuk baginda Nabi Muhammad, itu tidak akan sebanding dengan cintanya Rasulullah kepada kita semua. Tidak akan ada artinya cinta kita semua untuk Rasulullah dibandingkan cintanya Rasulullah kepada kita. Kita lihat akhlaknya Rasulullah. Bagaimana di suatu ketika Rasulullah pernah menghutang, berhutang kepada seorang Yahudi. Ini adalah musuh Allah Yahudi. Akan tetapi sifatnya Rasulullah, kelembutannya Rasulullah. Suatu ketika orang Yahudi ini menagih hutang tersebut kepada Rasulullah dengan perkataan yang kasar, dengan omongan yang kotor, sehingga sahabat Umar ini tidak merasa tidak enak mendengar perkataan tersebut, sehingga beliau mencabut pedangnya ingin ditebas lehernya orang Yahudi tersebut. Akan tetapi Rasulullah melarang, biarkan wahai Umar, biarkan dia orang Yahudi tersebut. Mau minta apa? Lalu Rasul bertanya, ya wahai Yahudi, engkau datang ke sini untuk apa? Aku ingin menagih janjimu ya Rasulullah. Aku ingin menagih hutangmu. Kau telah berhutang kepada aku. Baik, kalau engkau ke sini, datang ke sini untuk menagih hutangku, aku akan bayar. Maka Rasulullah adalah dengan bahasa yang lembut, dengan tutur kata yang indah dan lembut, penuh kasih sayang. Maka inilah yang meruntuhkan hati orang Yahudi. Setelah Rasulullah melakukan itu, lalu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini adalah berkat kelembutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlaknya menjadikan mereka orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bisa masuk ke dalam Islam dengan akhlaknya. Dan juga kalau kita pelajari bagaimana sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk suatu ketika di saat Rasulullah bersama para sahabatnya menggali, ketika akan perang Khandaq, menggali parit yang sangat besar, mereka para sahabat bergotong royong untuk menggali tempat tersebut. Dan mereka semuanya merasa kelaparan. Mereka semuanya tidak memiliki makan. Tidak memiliki makanan sehingga mereka kelaparan. Lalu mereka mengadu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami merasa kelaparan. Mereka membuka perut mereka. Yang mereka rasakan adalah lapar. Lalu Rasulullah bertanya, wahai para sahabatku, atashkuna min hada, apakah engkau yang engkau adukan kepadaku karena engkau ini lapar? Naam ya Rasulullah, aku mengadu kepadamu aku karena kami semua merasa kelaparan. Maka setelah itu Rasulullah memperlihatkan perut beliau yang suci, yang bersih itu. Ternyata di dalam perut Rasulullah SAW ada dua batu untuk menahan rasa laparnya Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah tidak mampu untuk makan? Apakah Rasulullah tidak mampu untuk mencari rizki? Ini semua karena Rasulullah SAW. Karena dunia di mata Rasulullah tidak ada apa-apanya. Dunia di mata Rasulullah tidak ada apa-apanya. Kalau andaikan Rasulullah ingin menjadikan gunung Ciremai ini jadi emas, Rasulullah sangat mampu. Karena Rasulullah pernah ditawari tapi tidak. Dunia bukan ukurannya Rasulullah. Rasulullah merasa kelaparan. Ketika para sahabat mengadu kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah sendiri pun adalah merasa kelaparan. Beliau menahan rasa sakitnya dengan menempelkan batu, ditalikan di badannya beliau, di perutnya beliau, agar untuk bisa menahan rasa sakitnya. Begitupun satu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Di tengah jalan lalu bertanya, "Hai Abu Bakar, Umar, hendak mau kemana engkau berdua ini?" Lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ma akhrajani ilal ju, tidaklah mengeluarkan aku dari rumahku kecuali karena rasa laparku." Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Bakar dan Umar, sama, aku pun keluar dari rumah karena aku merasa lapar. Aku telah diundang oleh seorang sahabat dari kaum Ansor, maka kau ikutlah kepadaku, ikut bersamaku." Lalu kedua sahabat tersebut menemani Rasulullah menghadiri undangan tersebut. Rasulullah diberikan hidangan. Lalu kedua sahabat Abu Bakar, Umar bersama Rasulullah makan. Setelah makan, lalu Rasulullah meminta izin kepada pemilik rumah tersebut untuk membawa sedikit makanan. Lalu ditanya oleh sahabat Abu Bakar, "Ya Rasulullah, untuk siapa makanan ini?" Rasulullah menjawab, "Makanan ini bawalah kepada Fatimah bintu Muhammad karena 3 hari belum masuk apapun ke dalam perutnya." Putrinya Rasulullah, 3 hari tidak masuk apa-apa. Di antara kita ada yang pernah 3 hari belum makan? Insya Allah di sini tidak ada. Ini adalah putrinya baginda Muhammad. Akan tetapi itu semua tidak membuat mereka bersedih. Itu semua tidak membuat mereka kemudian merasa bahwa bagaimana dengan perjuangannya. Tidak. Karena dunia di mata mereka semuanya adalah qalil. Dunia di mata mereka adalah sedikit, tidak ada artinya. Akan tetapi zaman sekarang, hanya karena diberi 1 kilo beras, mereka berani menukarkan iman mereka. Menjual iman mereka hanya 1 beras. Kalau kita lihat perjuangannya baginda Muhammad berhari-hari, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain, 3 hari belum makan. Sampai ketika beliau punya makanan, ingin buka, lalu tiba-tiba ada seorang pengemis mengetuk pintunya, maka makanan ini tidak jadi beliau makan untuk buka, dikasihkan kepada pengemis tersebut. Sayyidina Ali orang yang bukan orang kaya, yang kerjanya adalah kuli, akan tetapi tidak membuat seseorang itu rendah karena harta, karena dunia. Karena orang diukur kemuliaan adalah bukan dari harta, akan tetapi karena hatinya yang sambung dengan Allah dan Rasulullah. Begitupun ternyata akhlak-akhlak Rasulullah ini adalah diwarisi oleh para sahabat-sahabat beliau. Mereka meniru, bukan hanya sekedar melihat, tapi juga meniru bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah kehilangan baju besi beliau yang diberikan oleh Rasulullah. Baju besi hadiah dari Rasulullah ternyata memiliki Sayyidina Ali yang di saat itu beliau menjadi Amirul Mukminin, hilang. Lalu di suatu ketika di tengah jalan Sayyidina Ali melihat ternyata baju besinya tersebut dibawa oleh seorang Yahudi. Maka Sayyidina Ali mendatangi orang Yahudi tersebut. "Wahai orang Yahudi, ini adalah baju besiku." Kata orang Yahudi, "Bukan, ini adalah baju besiku." Lalu Sayyidina Ali qamal wajhah bersama orang tersebut, "Baik, kalau kamu tidak mau memberikan baju besi ini, mari kita sama-sama datang ke hakim. Mari kita datang ke qadhi yang akan memutuskan siapa yang memiliki ini." Lalu datanglah mereka semua berdua kepada qadhi yang di saat itu adalah sahabat Syureh, qadhi Syureh. Lalu mereka mengadukan. Sayyidina Ali mengatakan, "Wahai qadhi, wahai hakim, bahwa sesungguhnya orang Yahudi ini adalah telah mencuri baju perangku, baju besiku yang telah diberikan, yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." kata qadi ini, hakim ini, wahai amirul mukminin, karena engkau yang mendakwa, maka engkau harus mendatangkan saksi bukti kalau memang benar-benar itu adalah milikmu. Lalu Sayyidina Ali, ya, aku memiliki saksi. Aku memiliki bukti. Saksinya adalah khodimi, pembantuku, dan juga anakku Hasan. Qadi Syuraih menjawab, la tuqbal. Tidak diterima syahadat, tidak diterima persaksianmu, buktimu, karena yang menjadi saksi adalah anakmu dan juga budakmu atau pembantumu, dan saksinya, persaksiannya seorang anak kepada bapaknya atau seorang budak kepada tuannya itu tidak diterima di dalam Islam. Jadi seorang anak tidak bisa menjadi saksi untuk orang tuanya. Maka diputuskan bahwa ini adalah milik orang Yahudi tersebut. Maka lihat akhlaknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Meskipun itulah benar milik beliau, tapi karena di dalam Islam bahwa seseorang anak tidak bisa menjadi saksi kepada orang tuanya, maka beliau relakan. Ini memang adalah keputusan. Sampai Sayyidina Ali mengatakan, ya Syuraih, apakah engkau enggak percaya kepada cucunya Rasulullah? Yohai Ali, bukan aku tidak percaya dengan cucu Rasulullah, akan tetapi ini adalah syariatnya bagi Muhammad, seorang anak tidak bisa menjadi saksi untuk orang tuanya. Maka ini diputuskan bahwa ini milik orang Yahudi. Setelah diputuskan macam itu, orang Yahudi menoleh kepada Sayyidina Ali dan menoleh kepada Qadi Syuraih. Setelah menoleh itu, beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, mana tanganmu? Lalu tangannya Sayyidina Amirul Mukminin diulurkan dan dijabat oleh orang Yahudi tersebut, seketika mengucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkat apa dia masuk Islam? Karena dengan akhlaknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bagaimana mungkin ada seorang pemimpin negara, seorang Amirul Mukminin, ternyata di dalam keputusan hukum dikalahkan oleh orang Yahudi? Inilah yang menyentuh orang Yahudi sehingga masuk ke dalam agama Islam, karena akhlaknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi inilah yang perlu kita renungkan, akhlak. Dengan akhlak, dengan kita mengikuti bagi akhlaknya baginda Nabi Muhammad, maka dengan sendirinya mereka yang memusuhi Islam ini akan tahu kalau keagungan akhlak ini akan bisa membuat mereka tertarik dengan agama yang mulia ini. Kemudian arti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita pun akan membenci orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Karena enggak mungkin kalau kita cinta kepada seseorang lalu kita juga cinta kepada musuhnya. Ini ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita membenci musuh Allah dan Rasulnya. Siapa musuh Allah dan Rasulnya? Para syaitan, mereka adalah musuh Allah dan musuh Rasulnya. Maka kalau yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka senantiasa akan benci dengan yang namanya syaitan. Dia akan benci dengan godaan syaitan. Dia akan benci dengan kekufuran. Dia akan benci semua hal-hal yang menjerumuskan, yang menjadikan murkanya Allah dan Rasulnya. Segala hal yang menjadikan murka Allah dan Rasulnya, maka akan benci. Mereka tidak akan melakukannya karena ini bisa membuat Allah dan Rasulnya benci. Ini adalah cinta yang jika dihadirkan dalam hati seorang, yang membuat seorang tergugah untuk bisa melakukan sesuatu pun karena diawali dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan masih banyak kalau kita lihat bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kita sering mendengar ceritanya Bilal, ceritanya Sauban. Mereka semuanya adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitupun bagaimana dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Di saat beliau diberitahu oleh Rasulullah bahwa Sayyidah Fatimah adalah orang yang pertama menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimana perasaannya Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Tersenyum bergembira. Bagaimana ada orang dikasih tahu bahwa dia akan meninggal tapi tersenyum? Bagaimana dengan kita kalau kita ada yang memberitahu kamu satu bulan lagi akan meninggal? Bagaimana perasaan kita? Tapi ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra diberitahu oleh Rasulullah beliau akan orang yang pertama menyusul Rasulullah, beliau tersenyum. Apa yang membuat tersenyum? Karena di dalam hatinya adalah ada cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, sehingga tidak apa-apa aku mati asalkan bersamamu ya Rasulullah. Begitupun Sayyidina Ali karmallahu di saat beliau sakit, di dalam mimpinya didatangi oleh Rasulullah, "Ya Ali, aku berikan pilihan kepada engkau. Engkau ingin kembali sehat atau engkau ingin bertemu besok makan di sini bersamaku?" kata Rasulullah. Sayyidina Ali dikasih pilihan dua. Kamu mau sehat lagi atau besok bertemuku di sini makan bersama dengan aku? Kira-kira kalau kita diberi pilihan dua, mau milih yang mana? Mau hidup lagi sehat? Tapi Sayyidina Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, bal naftur godan indak." Aku lebih memilih bisa makan bersamamu ya Rasulullah. Berarti Sayyidina Ali memilih mati. Kenapa? Karena akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mereka adalah orang yang hatinya cinta dengan Rasulullah. Mati tidak ada artinya, yang penting aku bisa bertemu dengan Rasulullah. Ini kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengorbanannya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang semacam inilah, acara yang kita adakan di bulan yang mulia inilah, itu adalah untuk menghidupkan hati kita semua. Agar hati kita semua hidup. Bagaimana di saat kita mendengar nama Rasulullah, kita tanyakan kepada hati kita, yang mengaku cinta kepada Rasulullah, bagaimana keadaan hati kita di saat mendengar nama Rasulullah, nama baginda Nabi Muhammad? Apakah hati kita biasa saja? Atau hati kita merasa rindu kalau kita mengaku cinta? Maka bohong orang yang mengaku cinta tapi tidak pernah rindu kepada orang yang dicintainya. Kita mendengar nama Allah, bagaimana dengan hati kita? Kita mengucapkan Allah Jalla Jalaluh, Allah Ta'ala Badumatuh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana juga di saat kita mendengar baginda Nabi Muhammad, yang ada ancamannya langsung dari Rasulullah, "Wailun liman la yaroni." Di satu ketika, Sayyidatuna Aisyah, beliau sedang menjahit di kamar beliau, lalu tiba-tiba lampunya padam, dan jarumnya tersebut jatuh ke bawah, dan tidak bisa melihat, karena begitu gelapnya. Lalu tiba-tiba, ada cahaya yang masuk ke dalam kamar tersebut, yang begitu terang, seperti matahari yang ada di siang hari, karena begitulah Rasulullah diibaratkan bahwa kalau beliau berjalan, "Ka'anna syamsya tajri baina yadai," seakan-akan matahari ini mengelilingi wajahnya beliau, karena begitu terangnya Rasulullah. Maka suatu ketika, langsung ketika itu, Sayyidatu Aisyah mengatakan, "Bi abi wa ummi anta ya Rasulullah." Demi ayah dan ibuku ternyata engkau ya Rasulullah. Begitu bersinarnya wajahmu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Wailun liman ya la yaroni." Celaka-celaka bagi orang yang lam yaroni yaumal kiamah. Orang yang kelak tidak akan bisa melihatku di hari kiamat. Sayyidah Aisyah lalu bertanya, "Ya Rasulullah, famang dallazi la yaraka?" Siapa orangnya yang kelak tidak bisa melihatmu? "Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Siapa saja yang pernah disebut namaku di hadapannya, mendengar namaku lalu dia tidak bersolawat kepadaku, maka itulah orang yang rugi, tidak akan bisa melihatku kelak di yaumil kiamat. Ini adalah ancaman dari Rasulullah. Bagaimana di saat kita mendengar nama baginda Nabi Muhammad, di saat bagaimana kita mendengar sejarahnya Rasulullah, lalu hati kita tidak tergugah, lalu kita tidak membaca salawat untuk beliau, maka ancamannya tidak akan melihat Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada ancamannya langsung dari Rasulullah. Alangkah ruginya orang yang tidak bisa melihat Rasulullah kelak di hari kiamat. Karena seseorang hatinya tidak bisa, mulutnya tidak bisa menyebutkan bersolawat untuk baginda Nabi Muhammad, kecuali karena hatinya memang tidak hidup. Maka inilah saatnya kita menghidupkan hati kita dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah wasitah, karena Nabi Muhammad adalah perantara untuk menyambung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita semakin kenal dengan syariat ini, dengan akhlaknya ini adalah melalui dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari buah dari apa yang kita lakukan, buah daripada kita mengenal baginda Muhammad. Yang perlu juga kita kenalkan kepada anak-anak kita. Karena disebutkan juga bahwa termasuk kewajiban yang utama bagi orang tua di saat mengajari anaknya yang masih kecil adalah memberitahu bahwa memberikan pengertian kepada anak kita tentang sejarah baginda Nabi Muhammad. Jadi kewajiban orang tua untuk mengajar kepada anaknya adalah memberitahu baginda Nabi Muhammad adalah orang yang dilahirkan di Mekah, beliau diutus di Mekah, lalu beliau berhijrah ke Madinah, meninggal di Madinah. Itu adalah kewajiban bagi orang tua untuk memberikan pendidikan. Ini adalah pendidikan yang awal daripada anak kita kenal dengan baginda Muhammad. Karena orang yang hidupnya kenal kepada baginda Muhammad, semuanya akan baik, semuanya akan indah, semuanya akan bahagia. Orang yang tidak memiliki harta, tapi kalau orang ini kenal baginda Muhammad, maka dia tidak akan susah hidupnya. Orang yang hidupnya fakir miskin, tapi jika dia kenal kepada baginda Muhammad, maka dia tidak akan sengsara hidupnya. Hidupnya akan senantiasa bahagia, karena tahu yang menjadi ukuranku di dunia adalah bukan dunia. Yang menjadi ukuran kemuliaan adalah bukan harta, akan tetapi dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, dengan iman takwa kita. Yang punya harta pun sama, kalau dia kenal kepada Rasulullah, maka hartanya senantiasa akan digunakan untuk kebaikan. Mencarinya dengan baik, dengan yang mulia, dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan, dikeluarkan untuk yang baik, itulah orang yang kenal kepada Rasulullah. Jadi semuanya kalau kita kenal, mengetahui bagaimana cara hidupnya Rasulullah, tidak akan ada yang susah. Kita semuanya akan meniru. Yang susah, ketahuilah sesusah kita, itu tidak sebanding dengan susahnya Rasulullah dengan keluarganya. Susahnya Rasulullah dengan keluarganya yang diteror. Beliau pernah tidak makan 3 hari, tidak masuk. Bandingkan dengan kita. Setiap hari masih bisa makan. Kenapa kita lebih susah daripada Rasulullah? Maka inilah untuk kita senantiasa di saat kita kalah susah, ingatlah Rasulullah, bagaimana susahnya Rasulullah. Agar kita tidak semakin susah. Tidak ada bandingnya kesusahan kita dengan Rasulullah SAW. Perjuangan Rasulullah SAW untuk kita, rindunya Rasulullah SAW untuk kita, itu tidak akan bisa dibandingkan cinta kita untuk beliau. Maka semuanya akan indah kehidupan kita ini. Kehidupan orang yang kenal kepada baginda Nabi Muhammad adalah senantiasa indah dan indah. Semuanya kenal. Maka dari itu perlu kita semuanya. Tadi 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah untuk kita menemukan begitu lazatnya iman yang ada di dalam hati kita. Jadi orang itu dikatakan telah merasakan bahwa iman yang sesungguhnya, merasa begitu nikmatnya diberikan iman oleh Allah. Karena yang namanya iman itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintainya. Berbeda dengan harta, kalau harta Allah berikan kepada orang yang dicintai dan juga orang yang dibenci oleh Allah. Yaitu tadi pertama, ciri yang pertama tadi, Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang sering kita dengar, la yu'minu ahadukum hatta akuna abba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa zawzatihi wa nasi ajma'ina. Tidaklah sempurna imannya seseorang sampai Rasulullah lebih dicintai daripada dirinya sendiri, daripada istrinya, daripada anaknya, daripada semua manusia. Maka yang perlu kita tanyakan kepada kita, apakah kita sudah bisa mencintai Rasulullah lebih dari kita sendiri, lebih daripada istri kita sendiri, lebih daripada anak kita sendiri, saudara kita sendiri, tetangga kita sendiri? Kalau belum, maka belum sempurna keimanannya. Belum menemukan hakikat iman yang sungguhnya. Belum merasakan lezatnya iman. Artinya adalah semuanya adalah mendahulukan Rasulullah. Semuanya inilah Rasulullah. Didahulukan Rasulullah. Rasulullah, Rasulullah. Yang dinomor satukan Rasulullah. Maka siapa saja kalau kita hidup di dunia adalah menomor satukan Rasulullah, maka kelak di yaumil kiamat orang ini akan dinomor satukan oleh Rasulullah. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga cepat-cepat, maka di dunia pun kita harus menomor satukan Rasulullah. Ini untuk Rasulullah. Kalau untuk Rasulullah, maka kita akan segera. Saat mendengar azan, kita segera melakukan salat. Karena ini adalah untuk Rasulullah. Kita berjamaah, langsung melakukan salat berjamaah. Ini adalah Rasulullah. Ada pengajian, kita langsung hadir. Karena ini adalah untuk Rasulullah. Maka, kalau siapa saja yang senantiasa mendahulukan Rasulullah, untuk Rasulullah, untuk Rasul di dunianya, maka kelak di akhirat akan didahulukan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah yang pertama, insyaAllah yang kedua dan yang ketiganya. Kapan-kapan lagi kita akan membahas yang kedua dan yang ketiga. Wallahualam bishawab. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Dimyati atas pemaparannya. Baik, selanjutnya langsung saja kami buka sesi pertanyaan. Satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu, dipersilakan. Dari bapak-bapak terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan langsung. Nggak ada. Dari ibu-ibu ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Kebetulan saya mualaf gitu. Saya pernah diajak mengikuti sebuah pengajian yang di situ mereka tidak pernah mengamalkan selawat. Katanya itu bid'ah. Terus memperingati mulut Nabi itu bid'ah. Semuanya bid'ah. Nah terus saya jadi bingung gitu ya. Kenapa ya? Tapi saya pada saat saya masuk Islam pertama, seorang teman saya, Ustadz yang menjadi saksi, memberikan saya hadiah kumpulan selawat Rasulullah. Ada 60 gitu kan. Jadi saya termasuk orang yang mengamalkan selawat. Pada saat saya berada di diajak ke pengajian itu, cara berbicara, cara mereka itu seperti ekstrim banget gitu. Terus ada seorang ibu yang nanya ke saya, katanya, kamu Islam apa gitu. Saya nyantai aja, saya jawab, saya bilang, saya Islam yang diajarkan Rasul gitu. Saya berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Ya kalau memang kamu sudah Islamnya berpedoman pada Al-Quran dan Hadis, kenapa kamu ngikutin ziarah Wali Songo? Dia bilang itu musyrik dan darah orang yang menziarahi kubur itu adalah halal. Nah sejak itu saya menjaga jarak gitu. Tapi dia selalu mencari-cari saya terus. Gimana ya saya bersikap biar tidak menimbulkan, saya menghindari dia gitu kan. Saya menghindari dia tapi dengan cara yang tidak menimbulkan apa ya, permasalahan gitu. Minta sarannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja silakan kepada Ustaz untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanyakan, kalau dikatakan cinta kepada Rasul, itu apakah sekarang kalau misalnya masih suka melanggar yang ditentukan Rasul, apakah masih dikatakan cinta? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kita beragama, mempelajari agama Islam ini, maka kita harus perlu mengetahui kepada siapa harus kita belajar dan siapa orang yang akan mengajari kita, apa yang dibawa oleh mereka. Maka ini adalah harus yang harus diketahui. Karena kalau kita belajar, akan tetapi kita tidak peduli siapa mereka, seperti apa akidah yang dibawanya, maka inilah adalah menjadikan kita bisa tertipu. Karena banyak pendusta-pendusta agama di saat zaman yang semacam ini. Maka di saat kita ingin belajar agama Islam, kita harus tahu siapa orang yang akan jadikan saya guru, sanadnya kepada siapa mereka bersambungnya, ajarannya semacam apa yang dia bawa, maka itulah harus kita ketahui. Kalau salah memilih, maka ini adalah urusannya adalah selamat dan tidak, sesat dan tidak. Salah dalam memilih yang ia jadikan guru. Dia hanya ingin belajar Islam, tapi tanpa mengetahui siapa orang yang akan mengajarinya, maka ini adalah bisa menjadi salah. Maka harus tahu siapa guru yang akan mengajari saya. Seperti apa yang mereka akan ajarkan kepada saya. Ilmunya mereka ada diambil dari mana. Maka itu harus ketahui. Kalau yang mereka ambil jelas daripada ulama, ulama-ulama yang kita kenal, dari orang yang baik, maka itulah berarti yang harus kita ambil ilmu dari mereka. Tapi kalau dari orang-orang yang semacam ini, yang senangnya adalah mencaci maki, yang senangnya adalah suka mengkafirkan orang, memusyrikan orang, yang kayak gak ada punya kerjaan lagi, kerjanya adalah memponis kafir, bid'ah, syirik. Itu tiga kata yang biasa mereka lontarkan ucapan untuk kita, maka jangan sampai kita mengambil ilmu daripada mereka. Jangan kita belajar kepada mereka karena sudah dipastikan mereka adalah pendusta. Karena itu semua adalah tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Membaca solawat itu yang menyuruh bukan hanya Rasulullah akan tetapi dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi yang menyuruh kita untuk bersolawat adalah Allah SWT. Inna Allah malaikatahu yusalluna an-nabi. Para malaikat Allah, Allah dan para malaikat mereka senantiasa bersolawat untuk baginda Nabi Muhammad. Bagaimana ini ada suatu hal yang dilarang? Kalau Allah sudah jelas di dalam Al-Quran, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh untuk membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Maulid Nabi, kalau dikatakan bid'ah, maka kita harus tahu, sebenarnya maulid itu untuk apa? Maulid Nabi adalah kita berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Caranya adalah dengan model-model. Tidak harus dengan acara membaca marhabana, data, ada ceramah, tidak harus semacam itu. Baginda Nabi Muhammad bermacam-macam. Dengan kita bersedekah, kita bergembira dengan baginda Muhammad, lalu berbagi, membagi uang, mengumpulkan fakir miskin, lalu kita bagi 100 ribu, 500 ribu, itu adalah sama adalah kita berbahagia dengan kelahiran Nabi. Jadi inti dari kelahiran Nabi dengan adanya maulid adalah bagaimana kita mengagungkan dan kita bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad, dan yang menyuruh bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu. Kul bifadlillahi wa birahmati fabidalika falyafrahu. Kita suruh berbahagia dengan anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita disuruh bahagia dengan nikmat Allah, rahmat Allah yang berikan kepada kita. Di saat ada orang nikah, ada tasyakuran. Hitanan, tasyakuran. Ini rumah jadi, tasyakuran. Itu adalah artinya apa? Kita bergembira atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terus setayang pertanyaannya, bagaimana dengan baginda Muhammad? Siapa? Rahmat apa yang lebih melebihi dengan adanya baginda Nabi Muhammad? Karena telah disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Adanya dunia ini adalah karena ada baginda Muhammad. Adanya kita adalah baginda Muhammad. Jadi semuanya adalah disebabkan oleh baginda Muhammad. Maka tidak ada rahmat yang lebih agung, lebih besar dari baginda Muhammad. Maka lebih berhak lagi untuk kita merasa senang dan bahagia dengan adanya baginda Muhammad, dengan lahirnya baginda Muhammad. Bagaimana ini adalah suatu yang hal yang dilarang. Pasti kalau mereka membuat itu semuanya fitnah. Yang mereka buat ini adalah tuduhan, itu semuanya fitnah. Dikatakan ini ada begini, semuanya jangan dipercaya, pasti itu adalah fitnah dan bohong. Tidak pernah ada di dalam maulid kita baginda Nabi Muhammad yang seperti apa yang mereka tuduhkan. Ini adalah satu akidah, karena ini adalah keyakinan. Maka di saat kita belajar Islam, kita harus tahu, tadi adalah kepada siapa harus kita belajar, akidah seperti apa yang akan diajarkan. Maka harus jelas kita belajarnya kepada siapa, dari mana mereka mengambil gurunya. Nah, terus bagaimana sekarang untuk solusi, maka orang yang semacam itu adalah harus kita tinggalkan, jangan menjalin hubungan dengan orang yang semacam itu. Karena kita menjalin hubungan dengan orang semacam itu, satu membahayakan untuk kita. Mungkin saja karena kita sering, kalau kita kurang belum kuat, lalu kita sering dimasuki akidah-akidah semacam itu, kita khawatir kita bisa terbawa. Makanya kalau dalam urusan akidah, maka jangan spekulasi. Seperti yang dijelaskan oleh Buya, bahwa kalau dalam urusan akidah, kita harus tegas. Kalau ini membahayakan saya, maka harus saya tinggalkan. Jangan berinteraksi, jangan berhubungan dengan orang-orang yang semacam itu. karena ini bisa membahayakan akidah saya. Saya tidak akan percaya kepada orang semacam. Sudah tinggalkan. Jangan percaya orang yang semacam itu. Pasti itu semua yang mereka adalah buat bohong. Bohong, bohong, bohong semuanya. Akidah yang mereka diajarkan itu adalah tidak ada yang diajarkan oleh para ulama salaf, oleh baginda Nabi Muhammad, oleh para sahabat. Tidak ada isyarat. Akidah yang mereka bawa itu dari mana? Itu adalah tidak ada yang pernah dilakukan oleh sahabat. Yang mencaci maki, mengkafirkan begini, bid'ah, tidak ada. Tidak ada bacaan baginda Muhammad. Maka bagaimana? Caranya adalah kita menghentikan hubungan dengan orang-orang yang semacam itu. Kita tinggalkan orang yang semacam itu. Itu untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Kita harus tegas dalam akidah. Bahkan kalau punya anak kita ditempatkan sekolah di tempat yang semacam itu, maka kita harus hati-hati. Kita harus segera memindahkannya karena kita khawatir mereka akan dimasuki dengan akidah-akidah yang tidak benar. Didoktrin dengan akidah-akidah yang benar. Karena ini adalah urusannya adalah sesat. Ini adalah urusannya masuk neraka. Kalau orang sudah tersesat ini tidak akan terasa. Yang namanya tersesat semacam itu sedikit demi sedikit demi sedikit sudah terpleset, kita akan sulit untuk menjahitnya kembali. Maka dalam urusan akidah kita harus hati-hati, kita harus ekstra hati-hati dan juga tegas. Orang yang semacam itu jangan dijadikan adalah teman. Bahkan kalau bisa jangan sampai kita bermuamalah, bermuasyarah dengan orang semacam itu. Kita tinggalkan orang semacam itu. Karena itu akan menjadikan, menimbulkan permusuhan, akan menjadikan kita benci kepada baginda Muhammad. Itu adalah mereka yang ajarkan adalah bagaimana kita jauh. Kalau orang melarang maulid Nabi, berarti kita dilarang untuk mencintai Nabi. Berarti dia menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Kalau kita dilarang untuk melakukan solawat, majlis solawat, itu berarti artinya kita dijauhkan oleh baginda, kita jauh daripada baginda Nabi Muhammad. Padahal kita ini ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Kita ingin bersama baginda Muhammad. Tapi ada akidah yang mencoba untuk kita jauh dengan baginda Nabi Muhammad. Maka jauhi orang-orang yang semacam ini. Allah alam bisa. Kemudian yang kedua, di saat kita melanggar daripada perintah Rasulullah, dari sunnahnya Rasulullah, apakah dikatakan kita, dibilang, dikatakan bahwa kita mencintai? Kalau orang cinta kepada baginda Nabi Muhammad, di saat dia melanggar, maka dia akan segera kembali tobat. Di saat dia melanggar ada aturan atau sunnah-sunnah yang dibawa oleh Muhammad, maka dia akan segera kembali kepada jalan yang Allah ridhoi. Maka dia akan segera menembus kesalahannya tersebut. Dia tebus kesalahannya tersebut. Karena dia adalah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Memang kita manusia adalah bukan maksum. Karena kita bukan Nabi. Kita tidak jaga, pasti ada kesalahan. Akan tetapi kesalahan yang kita buat tidak boleh kita sengaja membuatnya. Kita di saat kita terpleset, di saat kita bersalah melakukan sebuah melanggar, maka kita dengan segera kita kembali kepada jalan yang dilurus. Kita tebus kesalahan tersebut dengan bagaimana kita meningkatkan lagi kewaspadaan kita, bagaimana kita menjauhi dengan hal itu, maka itulah orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Baik, kita langsung akhiri dengan doa saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi wa yukafi mazidahi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma zukna fa ahman nabiyyin wa hidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya Allah berikan kepada kami ya Allah kesadaran di dalam hati kami ya Allah. Jadikan kami adalah orang yang kenal dengan sejarah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami ya Allah orang yang senantiasa peduli dengan perjuangannya baginda Nabi Muhammad. Jadikan kami, hati kami hidup dengan penuh rasa kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami ya Allah. Senantiasa hati mereka ya Allah dipenuhi dengan rasa cinta kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan mereka semakin mengenal ya Allah. Jadikan mereka ya Allah hidup mulia dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Muliakan kami ya Allah dengan kami semakin dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya. Karena kami semua ya Allah mengharapkan syafaat kekasihmu Nabi Muhammad. Kelak kami mengharapkan kami bisa berkumpul dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Akan tetapi ya Allah yang kami lakukan di dunia ini ya Allah sungguh tidak pantas ya Allah. Kami yang melakukan ini, ya Allah, sungguh tidak pantas karena begitu banyak sunnah yang kami tinggalkan. Begitu kami sering, ya Allah, melanggar apa yang telah diajarkan oleh kekasih Muhammad. Akan tetapi, ya Allah, kami semua ingin, ya Allah, menjadi hamba yang cinta dicintai oleh kekasih Nabi Muhammad. Kami ingin dikumpulkan bersamanya, ya Allah. Kami ingin bisa berdampingan bersamanya, ya Allah, bersama para sahabat. Ya Allah, jadikan kami, ya Allah, seperti sahabat-sahabat yang senantiasa berjuang untuk kekasih Nabi Muhammad, yang mereka senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Maka itu semuanya berikan kepada kami, ya Allah. Sebagaimana engkau telah memberikan kecintaan kepada Bilal, kepada Muhammad, maka berikan kepada kami. Sebagaimana engkau telah memberikan kecintaan Sauban kepada Rasulullah, maka berikan kepada kami, ya Allah. Sebagaimana engkau telah memberikan kecintaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra kepada Rasulullah, maka berikan kepada kami semua. Sebagaimana engkau telah memberikan kecintaanmu di atas para sahabat, dalam hatinya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka berikan semua di dalam hati kami semua untuk bisa cinta kepada Muhammad, ya Allah. Tumbuhkan kami kecintaan kami, ya Allah. Di saat kami mendengar nama Nabi Muhammad, maka jadikan hati kami tergugah untuk membaca solawatnya, ya Allah. Kami tidak ingin dikatakan orang yang rugi, yang tidak bisa melihat kelak, ya Allah, wajah kekasih Muhammad. Maka itu adalah orang yang sangat rugi dan rugi, ya Allah. Di saat kelak di yaumil kiamat, di padang mahsyar, ya Allah, kami semua tidak bisa melihat wajah kekasihmu, ya Allah. Tidak bisa melihat wajah kekasihmu, ya Allah. Allah, wajah kekasihmu, ya Allah. Maka ya Allah, berikan kepada kami kesempatan, ya Allah, di dunia ini, ya Allah, untuk memandang wajah beliau, ya Allah, di dalam mimpi kami, ya Allah, untuk bisa memandang kekasihmu. Untuk bisa memandang, ya Allah, wajah yang mulia, ya Allah. Untuk bisa memandang wajah yang belia, ya Allah. Untuk bisa kami memegang kulit beliau, ya Allah. Ya Allah, muliakan kami, ya Allah. Muliakan kami. Muliakan kami, ya Allah. Dengan bisa bertemu dengan kasih Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kesedaran kepada kami, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, yang bisa berjuang untuk kasih Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang menghidupkan sunnahnya bagi Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami, ya Allah, dari kesesatan, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari orang-orang yang akan dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir ke tempat ini, mereka, ya Allah, memiliki kebutuhan, mereka memiliki hajat. Maka berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkat muliaan kekasih Muhammad, berkah kecintaan mereka kepada Muhammad, maka kabulkan hajat mereka, ya Allah. Kabulkan hajat mereka, ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, yang ingin dicintai Nabi Muhammad, maka kabulkan mereka, ya Allah. Jadikan anak-anak mereka, ya Allah, senantiasa kenal kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat mereka yang hadir di tempat ini, ya Allah. Yang hadir di tempat ini, ya Allah, panjangkan umurnya, ya Allah. Panjangkan umur dalam ketaatan, sehat walafiat. Guru-guru kami, orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami, saudara kami, ya Allah. Orang tua kami, saudara kami, mereka panjangkan umurnya dalam ketaatan, sehat walafiat, ya Allah. Taat, sehat walafiat, ya Allah. Mudahkan, ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat pondok kami, ya Allah. Kabulkan hajat pondok kami, ya Allah. Kabulkan hajat pondok kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam sehat walafiat. Panjangkan umur kami, ya Allah, ya, cabut nyawa kami dalam keadaan membawa iman, ya Allah. Temukan hati kami dengan iman yang sesungguhnya, ya Allah. Rasakan hati kami untuk menemukan, ya Allah, begitu manisnya iman, ya Allah. Mati membawa iman, ya Allah. Dan jadikan kami orang yang husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah, ya Allah. Jadikan ucapan akhir hayat kami ucapan yang mulia dan agung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hurmati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala nuril salihin. Al-Fatiha. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.